batu karangku, kaulah benteng hidupku. Ku baringkan semua arah masa depanku dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin engkau, kau yang terbaik bagiku. Sebab kaulah Allah, kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerahmu itulah yang menguatkanku. Sebab kau berkuasa, kaulah Raja. Tak ada yang tak mungkin bagi engkau. Kaulah batu karangku, kaulah benteng hidupku. Ku baringkan semua arah masa depanku setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin engkau, kau yang terbaik bagiku. Sebab kaulah Allah, kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa yang tak mungkin.